Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bapak ibu jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah mempertemukan kita kembali, Allah menjumpakan kita kembali, Allah memberikan kesempatan kepada kita kembali. Kesempatan ini janganlah kita sia-siakan, jadikan ini sebagai wadah untuk memperbaiki diri kita dari kesalahan menjadi sebuah kebaikan. Yang tadinya masih malas ibadah sampai rajin ibadah, dan tidak ada lagi kata malas ketika kita ingin sembah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau itu kita lakukan, Allah akan menjadikan kita insan-insan yang beruntung, insan-insan yang bahagia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhiratnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, mari sebelum kita mulai acara ini sama-sama kita munajat, kita berdoa kepada Allah. Semoga hari ini setiap kita dimanapun saja berada yang memiliki sebuah hajat, yang memiliki sebuah keinginan, yang mempunyai sebuah permohonan, apapun saja bentuknya, semoga Allah kabulkan. Kita doakan untuk kedua orang tua kita, senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, begitupun kepada semua guru-guru kita dimanapun saja berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, pagi ini rasanya agak sedikit berbeda. Saya lihat jamaah ibu-ibu agak sedikit banyak dan membludak. Kalau gak salah tadi saya dengar ada salah satu jamaah kita dari jauh, dari timur Indonesia, dari Fak-Fak ya. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang. Semoga tujuan kesini tidak lain hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ridha tersebut akan kita peroleh dengan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga siapapun yang datang setiap harinya dalam acara nikmat yang sedekah ini, Allah berikan kepadanya ilmu yang manfaat. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah pagi ini kita akan ditemani oleh guru kita Syekh Ali. Insya Allah beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Dan tema kita pagi ini yakni 10 cara untuk menggapai dan membawa mendapatkan rezeki Allah dengan mudah dan berkah. Insya Allah kita semua akan mendapatkan rezeki ini tersebut. Sudah ada Syekh Ali-nya? Belum ya? Ya insya Allah sedang dalam perjalanan. Bapak ibu dirahmati Allah, tadi di mukaddimah saya membacakan satu doa yang pastinya doa ini sering kita baca tatkala kita bangun dari tidur kita setelah Allah pejamkan mata kita hampir satu malam. Nah, di ujung malam ini, di awal pagi ini sedikit kita coba mengupas tentang doa yang barusan saja kita jadikan sebuah mukaddimah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alladzi yang ahyana, menghidupkan kami. Bayangin, seorang muslim diajarkan di dalam ajaran agama kita atau diperintah oleh baginda Rasulullah untuk senantiasa memuja dan memuji Allah kapanpun saja. Termasuk di waktu pagi tatkala mata ini melihat lagi, tatkala kita mulai sadar kembali, satu harapan kita semoga hidup kita kali ini lebih baik daripada hidup yang sebelumnya. Itulah orang-orang yang beruntung pastinya. Dan pasti juga kalau seandainya kita ditanya, maukah setiap kita mendapat sebuah kerugian, selama dia normal, jawabannya enggak mau. Kita tes, normal apa enggak nih? Mau rugi apa mau untung? Ya iyalah, siapapun jawabannya pengen untung. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Hidup yang Allah berikan kepada kita, hidup yang Allah ciptakan untuk kita, bukan sesuatu yang gratis tanpa sebuah pertanggungan jawab. Satu saat nanti, satu masa di mana setiap hidup ini yang Allah berikan kesempatannya kepada kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Sungguh malang ketika seseorang yang diberikan kehidupan panjang oleh Allah umurnya, tapi tidak dipakai untuk berbuat ibadah kepada Allah. Dan sungguh beruntung bagi mereka yang panjang umurnya, selama itu dia pakai untuk mengabdi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kayaknya kalau kita ditanya, mau umur panjang tapi sedikit amalnya, atau mau pendek tapi panjang amalnya? Udah ditebak jawabannya. Manusia maunya yang enak mulu. Ya kan? Iya, itulah sifat manusia. Maunya yang bagus, maunya kaya, rezeki banyak, tapi gak mau kerja. Pasti kayak begitu. Ya, namanya kita hidup di alam yang segala sesuatu harus dengan ikhtiar, maka pastilah dan wajar kalau kita meminta yang demikian. Nah, oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayo kita jadikan, kita manfaatkan hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Kalaulah dulu kita termasuk orang yang belum yakin dengan Allah, jadilah hari ini kita yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang yakin kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan sesuatu yang istimewa untuk dia dalam kehidupannya ini. Setelah kita yakin bahwa Allah yang telah menghidupkan kita, maka selanjutnya Allah pula yang mematikan kita. Allah yang telah menciptakan hidup untuk manusia, Allah juga yang menciptakan kematian untuk kita. Setiap kita, siapapun, dimanapun saja, pasti akan mengalami yang namanya sebuah kematian. Cuma tinggal nunggu waktu aja, kapan kematian itu tiba. Tapi rasanya kalau kita bicara masalah mati, gak mau deh. Pasti, apalagi pada saat kita menerima uang banyak. Dapat warisan 1 triliun. Warisan siapa tuh? Ya, pastinya. Oleh sebab itu yakin Allah yang akan menjemput kita, dan satu harapan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pemirsa dirahmati Allah, kita akan kembali setelah komersial break yang berikut ini, dan insyaallah Syekh Ali guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Sampai nanti setelah komersial break ini kita kembali lagi. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Alhamdulillah kita kembali lagi. Kami ucapkan selamat bagi Anda yang baru saja bergabung dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan di Masjid Anida TPI tidak hanya dari Fak-Fak jemaah yang datang, juga dari Ungaran, Jawa Tengah, Semarang Selatan. Kami ucapkan selamat datang. Semoga pulang ke kampung halamannya bawa oleh-oleh sebuah cerita yang baik untuk semuanya. Insya Allah semuanya nonton acara kita. Dan sudah hadir tengah-tengah kita guru yang kita cintai, Syekh Ali. Alhamdulillah beliau bisa dengan izin Allah menemani kita pada acara ini. Dan seperti saya sampaikan di awal tadi, tema kita 10 cara untuk menggapai atau dengan mudah mendapat rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alayna bi'ilmil arifin wa nas'aluka 'amalal mukhlishin wa taqabbal minna qabulal muttaqin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu ahli ma'rifat. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami amal-amal ahli ikhlas. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami sebagai orang yang bertakwa, karena sesungguhnya Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Amma ba'd, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, kesempatan bisa berjumpa lagi dalam pemirsa dan jamaah Nikmatnya Sedekah. Semoga kumpulan kita di majlis ini insyaAllah yang penuh barakah dan rahmat dari Allah, dan semua keluar dari majlis ini insyaAllah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dipenuhi oleh Allah segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Masalah rizki, fikirannya seluruh manusia, orang Islam dan non Islam, semua memfikirkan masa depan, semua memfikirkan bagaimana bisa hidup tenang di hari ini. Bukan hanya di hari ini, kita lagi memikirkan anak dan masa depan anak-anak kita sendiri. Dan kita lupa satu hal yang kita jauh dari akidah orang Muslim. Akidah seorang Muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di dalam masalah rizki. Dia sudah mengakui Allah yang Maha memberikan rizki, tapi berlaku-laku kita sehari-hari sepertinya kita tidak yakin adalah Allah yang memberikan rizki. Masih kita menggantungkan usaha kita, kecerdasan kita, fikiran kita, kemampuan kita, dan harta kita. Kalau sudah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita fikirkan, ini bukan dari Allah, ini karena saya pintar atau saya punya keahlian di sisi ini, akhirnya saya dapat rizki sekian. Kalau bukan kerja saya yang keras, hari sehari, sepanjang hari, siang dan malam, pagi sama sore, itu bekerja keras dan sungguh-sungguh, baru rizki saya menjadi banyak. Kalau tidak kerja keras, berarti rizki saya tidak banyak. Itu namanya apa? Meyakinkan rizki adalah dengan kekuatan usaha kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya dalam akidah kita, dalam tauhid kita, dalam usaha kita menyempurnakan akidah dan iman kita kepada Allah, masih perlu banyak hal, perlu diluruskan. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan 10 cara atau 10 amalan, 10 langkah yang membawa rizki, 10 hal yang perlu kita laksanakan, atau kadang kita laksanakan tapi lupa meyakinkan amalan itu bisa memudahkan dan memurahkan rezeki, harus kita juga meluruskan dulu akidah kita. Ada 9 hal, tolong diingatkan. Saya minta hari ini semua jamaah sekalian, pemirsa di rumah, siapkan kertas dan pulpen untuk menulis. Karena saya akan membawakan beberapa banyak hadis dan beberapa banyak ayat. Mungkin tidak mencukupi waktu untuk kita menjelaskan bersatu-satu. Saya akan membawakan ayat itu di surah mana, nomor ayat berapa. Tinggal ibu dan bapa nulis, nanti bisa kembali artinya dan mempelajari artinya di rumah masing-masing. Artinya saya ingin di hari ini kita kerjasama untuk mempelajari ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat bukan hanya diisi oleh seorang guru. Orang yang mendengar hanya ikut mendengar, tapi begitu keluar dari majlis, lupa. Ditanya bagaimana? Aluh, Masya Allah, ceramahnya bagus. Apa yang kamu dapat? Hah? Lupa. Tapi ya pokoknya bagus. Ya bagusnya diamalkan, bukan hanya dihafal dan disimpan. Bagaimana kita bisa amalkan? Kita bisa menulis apa yang kita belajari. Karena ulama menjelaskan, qayyidul ilma bil kitabah, adalah mengikatkan belajaran ilmu dengan tulisan. Silahkan. Yang pertama, harus kita meyakinkan. Ini saya akan membahas 9 cara bagaimana meluruskan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah rizki. Yang pertama harus kita yakini dan percaya adalah Allah Tuhan Maha memberikan rizki. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Bagaimana banyak ayat yang kita baca dan banyak kita istighfar, banyak kita berusaha, tapi kenapa belum kita punya sesuai usaha dan bekerja kita di samping dan rezeki kita, masih kita merasa ada banyak kekurangan. Sampai ada orang-orang yang merasa Allah tidak adil. Saya sudah berusaha ibadah, sudah berusaha jaga kebaikan, tapi kenapa rezeki saya masih susah? Itu kita akan harus kita belajari dan harus kita luruskan. Pertama, inna Allah jalla jalalu khalaqal khalqa wa takaffala birizqihim. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan tidak membiarkan manusia sia-sia. Allah menciptakan, berarti juga Allah menjaminkan rizkinya. Tak mungkin Allah memberikan, menciptakan manusia, tapi ditinggalkan. Coba bayangkan, kalau seorang punya PT besar, diundang beberapa orang yang menjadi pegawai di kantor itu. Habis itu, begitu orang masuk di kantor, dibiarkan kantornya tidak diurus dan tidak dikontrolkan. Bagaimana? Bisa berhasil tidak? Hancur. Apalagi semesta alam ini yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian sangka Allah menciptakan semua itu main-main atau sia-sia? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebagaimana di surat Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 40. Qala Allah ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Juba, Allah menciptakan kamu, Allah memberikan rizki, Allah mematikan dan Allah menghidupkan. Jadi artinya Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana kita setiap hari baca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu alladhi khalaqakum thumma yumitukum thumma Allahu alladhi khalaqakum thumma yarzuqukum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Surah Ar-Rum, surah berapa? 30 ayat 40. Wa qala Allah ta'ala di surah yang lain, surah Yunus, surah 10 ayat 31. Surah 10 ayat 31. Qala Allah ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar. Siapa Tuhan selain Allah yang memberikan rizki dan memberikan segala-gala keperluan dan kebutuhan kita? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak hal kita akan luruskan. Saya memberikan juga kesempatan ke Ustaz Albar, bisa kita juga saling menukar fikiran dan sama-sama mempelajari. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dengan nikmatnya sedekah. Bagi pemirsa di rumah yang baru saja bergabung, buat tema kita pagi ini adalah 10 amalan untuk menggapai atau mendapatkan rezeki Allah dengan mudah. Dan pemirsa juga di rumah nanti bisa bergabung dengan kami di line telepon 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Begitu juga dengan jamaah yang ada di Masjid Anida TPI. Insyaallah nanti kita akan berikan satu kesempatan session khusus untuk tanya jawab. Silakan disimak apa yang disampaikan oleh Syekh Ali. Bahwasanya memang rezeki itu ialah dari Allah, sebagaimana Allah katakan dalam surah Saba ayat 39, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi. Kul, katakanlah sungguhnya Allah adalah Tuhan yang menghendaki atau memberikan rezeki kepada siapapun saja yang Allah kehendaki. Dan insyaallah kita lanjutkan kembali, kita sambung kajian Syekh Ali tadi dalam surah Yunus yang ayat 10 tadi. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kalau dengar nama Rasulullah wajib salawat. Ini Rasul kita yang insyaAllah memberikan syafaat. Kalau dapat syafaat Rasulullah masuk surga. Kalau dah dapat goyang-goyang susah. Jadi begitu dengar nama Nabi Muhammad SAW, wajib kita salawati. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saya kembali dalam akidah kita dalam masalah rizki. Harus kita akui dan yakini hanya Allah saja maha dan Tuhan yang memberikan rizki. Saya ada satu di ayat tadi yang saya sampaikan surat Ar-Rum, surah 30 ayat 40. Ada sebuah hikmah atau sebuah dari tanda-tanda ayat ini sangat menarik. Allah berfirman, Allahul ladzi, juba tolong berhatiin ya. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum ثم يحييكم. Apa bedanya? Khalaqakum razaqakum, kalau dalam bahasa Arab fi'il madhi, perbuatan yang sudah terjadi. Yumitukum thumma yuhyikum, perbuatan yang akan, artinya akan mati dan akan hidup kembali di hari kiamat. Saya mengambil kesimpulan, subhanallah, kalau memang kita yakin ya, kalau Allah mengikatkan masalah rezeki sama cipta, menciptakan dan memberikan rezeki, kalau dibawakan khalaqakum, artinya Allah sudah menciptakan dan sudah memberikan rezeki, bukan akan memberikan rezeki sebagaimana selanjutnya akan mati dan akan hidup. Kalau masalah rezeki bukan akan, itu sudah selesai, sebagaimana sudah selesai diciptakanmu dan sudah dijamin rezekimu. Subhanallah. Memang ayat banyak ayat seperti ini yang kalau benar-benar kita memfikirkan, membaca ayat Al-Quran, membuka fikiran, membuka kalbu yang masih penuh dosa, insyaAllah akan Allah memberikan rahasia dan kemuliaan dan manisnya ayat kitabullah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang hadir dan pemirsa di rumah dijadikan oleh Allah ahlul Quran. Amin. Terus ayat yang membuktikan juga Allah sudah menjaminkan rizki di surah An-Nahl, ayat surah 16 ayat 72. Surah 16 ayat 72. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan semua ayat karena kita bawa hari ini banyak ayat. Kenapa saya sengaja membawakan banyak ayat? Agar menanamkan keyakinan kita dan meluruskan akidah kita kepada Allah. Kalau kita tidak percaya dan tidak memahami isi Al-Quran, terus menunggu apa yang bisa menanamkan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah? Tak ada selain Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk meluruskan akidah kita dalam masalah rizki, rizqul khalqi fid dunya min sifati kamalillah. Rizq manusia yang diberikan oleh Allah di dunia ini membuktikan Allah maha sempurna. Al-Kamil, Al-Qayyum, Al-Hay, La ilaha illahu, subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita ambil firman Allah surah Al-Fatiha? Alhamdulillahi Rabbil, Allah menciptakan manusia dan semesta alam dan tidak membiarkan sia-sia. Harus kita fikirkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah kalau ada kesempatan hari ini atau besok, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, saya akan memberikan sebuah cara, apalagi sudah bulan puasa dekat. Dari cara ini, insyaAllah kalau kita laksanakan dengan ikhlas, akan Allah membuka kepada kita rahasia ilmu Al-Quran, walaupun tidak mengerti bahasa Arab. Mau tidak? Oh enak, semua mau. MasyaAllah, yang penting amalkan. Yang ketiga, untuk menyempurnakan iman kita, adakan iman 6 rukun. Rukun-rukun iman 6. Salah satunya, al-imanu bil-qadai wal-qadar. Qada dan qadar. Dalam masalah qada dan qadar, ada di sisinya, atau di sisi dalam masalah qada dan qadar, masalah babur rizqi. Artinya harus kita meyakinkan kalau kita berjuang dan berusaha, tapi Allah tidak mentakdirkan target rizki kita sesuai keinginan kita, berarti kita terima dan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah dengan apa yang kita dapat, berarti kita benar-benar iman dengan yang namanya al-qada'u wal-qadar. Ini ayatnya di surat Hud, surah 11 ayat nomor 6. Bagaimana firman Allah? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada. Dabba artinya seluruh makhluk, apapun binatang, manusia, semua yang berjalan dan hidup di muka bumi ini, rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan dan menaturkan, subhanallah. Di surat Hud, surah 11, ayat 6. Dan hadith Rasulullah SAW yang didaskan ulama, di as-silsila sahiha, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya tidak ada sejiwa pun meninggal dunia sampai disempurnakan rizkinya. Kalau masih ada sebiji beras, sebiji nasi yang sudah kita lagi makan, masih satu biji jatuh, belum masuk, tidak akan mati sebelum ketemu sebiji itu. Subhanallah. Lan tamuta nafsun. Lan itu memastikan tidak akan terjadi. Mati sejiwa seorang kalau belum disempurnakan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga hadis yang indah yang kita mungkin semua tahu, hadis Bukhari dan Muslim. Habis Allah menciptakan manusia, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman. 40 yawm, 40 hari sampai dilahirkan. Sebelum dilahirkan sudah datang malaikat memberikan masalah amal, rizki, ajal, umurnya, kemudian rizkinya, dan hidup bahagia atau menjadi orang-orang yang celaka dunia dan akhirat. Yang keempat, masalah membagi rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada hubungannya dengan masalah keturunan atau kekayaan atau kemuliaan seorang. Artinya ini orang turunannya masya Allah, oh rizkinya banyak. Kalau masalah ini orang turunannya tidak begitu biasa-biasa, oh tidak ada, tidak dikasih rizkinya. Tidak ada begitu di sisi Allah SWT. Semua dapat. Jadi masalah keturunan, masalah kemuliaan seorang dari orang Arab, bukan orang Arab, Allah tidak tahu masalah itu. Masalah rizki dibagikan oleh Allah kepada semua. Kata Rasulullah SAW, kalau dunia berharga bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin orang kafir bisa minum air di dunia ini. Tapi karena dunia tidak ada artinya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kafir pun dapat rizki. Itu membuktikan Allah apa? Allah maha adil. Semua dapat rizki. Karena Allah menciptakan yang muslim sama yang kafir, dan semua harus diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu membuktikan keadilan dan rahmatnya Allah. Karena Allah Rahman, ini rahmatnya kepada seluruh manusia, meskipun Islam atau non-Islam. Dan Rahim, ini khususnya rahmatnya kepada orang-orang yang beriman dan Islam. Yang kelima, masalah rizki. Kenapa Allah memberikan dan memurahkan rizki kepada seorang? Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak digunakan rizki itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita orang-orang menjadi durhaka. Kita menjadi orang yang durhaka. Jangan minta dimurahkan rizki. Subhanallah, Allah memberikan rizki dan meminta kepada kita untuk berinfak dan bersedekah. Siapa yang memberikan rizki sebelumnya, sebelum diminta dan diperintahkan kita bersedekah? Siapa yang memberikan rizkinya? Allah. Artinya rizki yang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberikan oleh Allah, itu semuanya dari Allah untuk kita bisa masuk surga, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu ulama menjelaskan, orang-orang yang dapat rizki dari Allah tapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Al-Quran selalu mengikatkan masalah rizki dan sedekah. Dan banyak ayat, alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna zakah. Sifat orang muttaqin, alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما إني عدد وكتا ومما رزقناهم ينفقون. Ada rizki, ada infak. Ada rizki, ada sedekah. Di surat Al-Munafiqun, di ayat surah 63, ayat 10 sampai akhir. 9, 10, 11. Surah 63, suratul Munafiqun, ayat 9, 10 sama 11. Di sini menjelaskan, mengikatkan masalah rizki dengan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah, wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun, wa anfiqu mimma. Allah tidak minta bersedekah bukan dari rizki. Malah Allah minta dari rizki yang aku berikan, kata Allah. Bersedekahlah untuk menyelamatkan diri, untuk menyembuhkan diri dari penyakit, untuk menghilangkan kesusahan, agar anaknya menjadi salih dan saliha, agar dimurahkan rezeki lagi, agar ditambahkan oleh Allah, agar juga bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengaturkan dan memberikan rezeki, mengutamakan dan membagikan tidak sesuai atau tidak sama. Ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya sedikit. Ada yang punya miliaran, ada yang punya ribuan. Ada yang tidak punya sama sekali, apa-apa. Ada yang susah capek siang hari dari pagi sampai malam, hanya dapat untuk bisa beli apa bungkus nasi. Tapi ada yang lain tidak bisa punya apa-apa. Kenapa? Di situ keadilan Allah agar manusia saling menolong, saling memberikan perhatian. Coba kalau seluruh manusia menjadi kaya, siapa yang bisa cuci pakaian? Coba kalau semua menjadi manusia miskin, siapa yang bisa mengaturkan kehidupan? Tapi subhanallah, di situ keadilan dan Allah mengetahui mana hikmah dan kebaikan untuk kehidupan dan kemaslahatan manusia dunia maupun di akhirat. Demikianlah Allah memang memberikan satu garisan rezeki kepada kita semua untuk saling menutupi sesuatu dengan yang lainnya. Insyaallah kita lanjut kembali setelah kita saksikan komersial break yang berikut ini, tetap di Nikmatnya Sedekah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dan Nikmatnya Sedekah. Pemirsa yang di rumah, sekali lagi kami ingatkan bahwa Anda bisa bergabung dengan kami di 0218779000 atau di 0218779000. Sambil menunggu pemirsa bergabung dengan kami, saya akan melanjutkan kembali dalil-dalil tentang rizki yang Allah berikan kepada kita. Kalau enggak salah tinggal dua dalil lagi. Silakan Syekh. Yang terakhir apa, lupa ya? Yang ketujuh ya? Allah subhanahu wa ta'ala membagikan rizki tidak sama. Jadi kenapa, apa hikmahnya? Di situ muncul saling menolong, kerjasama, saling menolong, saling memberikan perhatian. Yang kaya memberikan zakatnya, memberikan sedekahnya kepada yang miskin. Dan begitulah kehidupan manusia dan kehidupan duniawi bisa berjalan. Dan ayatnya itu wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq, suratul Nahl, surah 16 ayat 71. Kemudian sebenarnya rizki yang hakiki bukan masalah banyak atau sedikit. Rizki yang hakiki bukan masalah banyak atau sedikit. Rizki yang hakiki imanul qalbi dan merasa kecukupan. Imanul qalbi, memiliki iman di dalam jiwa, dalam hati, dan merasa kecukupan. Ada orang kaya, tapi kehidupannya susah. Dia kaya, bagaimana bisa susah? Kalau orang miskin dengar orang kaya susah, dia bilang kalau yang kaya susah, apalagi kita. Tapi ada yang orangnya susah, tapi kehidupannya indah dan istimewa. Ada cerita, ada seorang salih, miskin, kelihatan dari pakaiannya. Dia memiliki roti yang sudah lama dia bawa sampai sudah kering. Dia bawakan dekat sungai, dia mengambil air dari sungai, makan roti ini dan minum air sungai. Habis selesai dia bilang, alhamdulillah. Dilihat sama anak mahkota dari keluarga raja di negeri itu. Dilihat tuh, ini orang miskin, susah, rutinnya kering, minumnya dari air sungai. Dan mengucapkan, mendengar kata alhamdulillah, rasanya sudah menggetarkan badannya seorang mahkota itu, anak mahkota. Dia heran, dipanggil. Kamu bilang alhamdulillah atas apa? Apa yang kamu dapat? Saya sudah menjadi keluarga raja dan turunan raja, tapi tak pernah merasakan puas dan nikmat. Apa jawabannya orang salih itu? Wallahu law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi min as-sa'adati wan na'im la jaladuna 'alayha bis-siyuf. Kalau orang keluarga raja dan keturunan keluarga raja mengetahui apa yang kita miliki dari kebahagiaan dalam jiwa kita, akan mereka berani melawan kita dalam pedang agar bisa mengambil kebahagiaan yang kita miliki. Tapi tidak akan bisa, mungkin. Tidak mungkin orang bisa mengambil kebahagiaan seorang. Jadi rizki yang hakiki adalah imanul qalbi dan merasa kecukupan. Yang namanya qanaah. Terus yang kedelapan. Allah subhanahu wa ta'ala karena maha memberikan rizki, dalam akidah masalah rizki itu tidak boleh. Ini agar menjaga akidah kita kepada Allah. Tidak boleh meminta rizki kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ankabut ayat 29 atau surah 29 ayat 17. Qala Allah ta'ala wabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lah. Mintalah dengan penuh harapan rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Saya mengambil prinsip dalam kehidupan. Kalau ada yang mudah, jangan cari yang susah. Kalau fikirkan duit, malah pusing. Kalau sudah memfikirkan duit, sudah muncul memfikirkan manusia. Mana manusia yang bisa bantu. Tapi kalau tidak difikirkan duit, akan muncul dalam hati dan fikirannya hanya Allah yang akan memurahkan rezeki di mana saja saya berada. Jadi jangan memfikirkan dunia. Usaha dunia, mencari usaha boleh. Tapi jangan pusing dan sakit kepala gara-gara dunia. Jangan sampai kita sakit jiwa, sakit jantung, sakit segala-segala gara-gara dunia. Yang seharusnya kita sakit sebagaimana orang saleh begitu datang ke rumahnya, tuk-tuk pintu seorang, dia bilang, kenapa? Saya bilang, ana ta'ziah. Ngerti ta'ziah? Kalau ada orang meninggal, kita ke rumah ta'ziah mengucapkan ya ta'ziah. Dia bilang, tidak ada orang meninggal, kenapa antum ta'ziah ke saya? Memang tidak ada orang meninggal, tapi antum tadi meninggalkan salat berjamaah di masjid. Jadi ana ta'ziah. Kenapa? Karena di sini kematian iman, kekurangan iman, ditakziahkan orang saleh dulu. Kita sekarang orang mati aja, wallahu alam bagaimana takziahnya. Malah keluarga yang mati, yang punya orang mati, keluarga yang repot. Dia yang capek. Dia sudah lagi sedih, lagi nangis, dia yang capek. Ada orang miskin, saya kenal ada orang miskin. Dia susah. Begitu orang tua yang meninggal, malah minjam duit. Tidak ada yang kasih pinjam. Mau jual motornya, tidak ada yang beli. Akhirnya apa yang terjadi? Maling. Kenapa? Dia bilang bisa bikin acara undangan takziah. Apa yang maksa? Siapa yang maksa begitu? La yukallifullahu nafsan. Fattakullaha mas. Taqwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Jadi dalam akidah itu, tidak boleh kita meminta rizki hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga ayat yang selanjutnya, suratul mulk, surah 67 ayat 21. Membuktikan dan menjelaskan adalah Allah saja yang boleh kita meminta rizki kepada Allah. Dan hanya Allah yang memberikan rizki. Yang kesembilan dan terakhir. Kalau Allah memurahkan rizki kepada seorang, tolong perhatiin. Kalau Allah memurahkan rezeki kepada seorang, bukan itu tanda Allah mencintai seorang itu. Kalau Allah memurahkan rezeki kepada seorang, bukan bukti Allah sayangi dan cinta hamba itu. Apalagi hamba itu berbuat banyak dosa dan maksiat. Allah sudah menjelaskan di suratul Baqarah. Surah yang kedua ayat 126. Dari cerita Nabi Ibrahim yang mendoakan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah berilah kepada kaumku dan orang yang menuju ke Baitul Haram. Murahkan rezeki mereka. Dan memberikan rezeki dari mana saja ya Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kafar. Terus barang siapa yang kufur, yang tidak mengikuti perintah Allah, tidak berpercaya dan iman kepada Rasul, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ كَفَرْ فَأُمَتِّعُهُ, akan diberikan kesenangan. Dia telah kufur, diberikan kekayaan. Dia telah kufur, diberikan kelancaran dalam kehidupan, tidak ada masalah. Tapi akhirnya apa? Hari kiamat, masuk dalam api neraka, na'udzubillah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadith yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, hadith Uqbah bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معاصيه فليحذر إنما هو استدراج. Jadi berhati-hati, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang dimurahkan rezekinya oleh Allah tapi masih dia tetap berdosa, menggunakan rezeki untuk berdosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW membaca ayat di suratul An'am, khususnya ayat ini, saya mohon kepada semua jemaah pemirsa di rumah, tolong ayat ini dipelajari dan difahami baik-baik. Suratul An'am, surat 6, ayat 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Begitu mereka lupa kepada Allah, begitu mereka berkufur kepada Allah, begitu mereka tinggalkan imanannya dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membuka segala usaha mereka, memurahkan rizkinya, diberikan segala macam yang mereka inginkan. Tapi begitu mereka mulai senang dan bangga, Allah langsung memberikan kesiksaan dan keancaman yang luar biasa. Na'udzubillah. Tolong ayat ini difikirkan. Suratul An'am, surah yang ke-6, ayat 44. Tolong dipelajari baik-baik. Ini mengingatkan orang-orang yang dimurahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi masih berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang hadir di sini dimurahkan rizkinya, dimantapkan oleh Allah imannya, dijauhkan oleh Allah dari segala maksiat dan dosa. Kalau seandainya kita jatuh dalam maksiat, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan segala dosa orang tua kami, ya Dzal Jalali wal Ikram. Baik Syekh, sebelum dilanjutkan, sudah ada pemirsa yang mau bergabung dengan kami, silakan. Assalamualaikum. Salam. Dengan ibu siapa, di mana? Halo. Halo. Dengan Sri. Di mana? Di Kebon Siri. Ya, di mana Mbak? Ini apa, saya Alba, saya Ali. Baik. Ya, silakan ibu. Ini saya sedikit mau menceritakan dan minta diluruskan apa yang saya udah jalankan gitu ya, apa benar bagaimana saja usaha ini sekali. Gini, saya mengalami satu masalah gitu ya, waktu 2000 awal saya mendaftarkan haji gitu ya, saya dikasih nikmat sakit dari suami 2 tahun yang lalu. Terus saya sakit, suami sakit. Terus saya bertanya, yang mana yang harus dilakukan, haji apa, kesembuhan suami, kesembuhan suami. Terus saya jalani itu, setelah udah alhamdulillah sembuh. Ya, dengan pertama saya pasrah dulu. Kenapa nih? Karena kita nggak punya persiapan apa-apa gitu ya. Saya berserah diri dulu sama Allah. Terus saya ikhtiar. Gak bisa saya diem begini gitu kan. Saya ikhtiar, bawa ke rumah sakit, sembuh. Terus saya pasrah lagi karena penyakitnya belum sembuh sekali gitu kan. Sembuh, sekarang alhamdulillah sudah sembuh setelah 2 tahun berjalan nih, sembuh. Dan kita kebetulan pendaftaran haji itu, porsi haji kita itu dipanggil tahun ini gitu kan. Terus ya syukur, bersyukur, berterima kasih, beraduh ya Allah, segala puji bagi Allah itu apa ya. Cuman akhirnya saya terkendala karena saya pertama usahakan dulu suami sembuh, dan cuma itu yang saya punya. Akhirnya begitu ada panggilan haji, ya terus terang saya belum siap gitu ya. Baik, saya pernah nih yang kayak 8 tadi saya memikirkan dunia. Ibu, iya, agak dipercepat sedikit pertanyaannya. Terus lantas saya jadi mengharapkan manusia kan,

penyakitnya disembuhkan insyaallah dari segala kesusahan, dan semua insyaallah yang hadir, pemirsa di rumah yang sakit, anaknya atau dirinya atau orang tuanya, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan insyaallah pakaian takwa, pakaian sehat wal afiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberikan keberkahan dan kemampuan, sambil insyaallah sama-sama ketemu bulan puasa besok. Untuk benar-benar menjadikan bulan puasa besok itu menjadi bulan yang indah, yang membawa kita dapat ridha Allah dan selamat dunia akhirat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Allahumma ya Rahman ya Rahim, nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa wahdaniyatika wa qudratika ala kulli syai' أن تجعل برنامجنا النعمات يا صدقة مقبول مبرور بنو رحمة dan berkah darimu ya Allah. Amin. Ya ذا الجلال والإكرام, ya Allah, jadikan negara Indonesia negara yang makmur, negara yang damai. Amin. Negara yang aman, negara. Amin. Yang sejahtera dan selamat dari segala bala dan musibah. Amin. Ya ذا الجلال والإكرام, ya Allah, jadikan umat Islam di Indonesia umat yang bersatu, saling menolong, saling mencintai. Ya dzal jalal wal ikram, ya Allah, ya rahman ad dunya wal akhirah, rahmat ilah kam ya Allah, penuhi hajat kam ya Allah, ampuni segala dosa kam ya Allah, ya Allah, ya lagi susah dan miskin, murahkan rezekinya ya Allah. Amin. Ya dzal jalal wal ikram, berilah rezeki kepada orang yang susah yang miskin ya arhamar rahimin, dari tempat yang tidak disangka ya dzal jalal wal ikram, يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. خصوصا ينتوب جماعة دي مسجد تبييني دم فمرسى دي روما. يا آمين. الله بري لك بدك من شفاعات نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. باقي ما نعنكو كنبولكان دي دلم أشار النعمات يا صدقين يا الله. آمين. Kumpulkan kami di dalam surgamu ya Allah. Amin. Bersama Nabi kami ya dzal jalali wal ikram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Amin. Ya aziz ya ghaffar. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami belajari hari ini bermanfaat bagi. Amin. Kita. Amin. Membawa kami selamat dunia. Amin. Akhirat. Amin. Membawa kami mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalaulah sudah kita pahami bahwasanya rezeki sudah Allah tetapkan kepada kita, tinggal kita kembalikan dalam bentuk syukur kepada Allah, yakni dengan menjalankan ibadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, insyaallah Allah berikan kepada kita sebuah kemuliaan. Insyaallah kita kembali lagi besok masih dalam kajian tema yang sama, 10 cara untuk menggapai rezekinya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan panjang umur, sehat, sehingga bisa ketemu lagi. Kami semua kru yang ada dalam acara Nikmat dan Sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.